Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah salat maghrib rahimakumullah, berbicara tentang peran akhlak dan budi pekerti yang mulia di dalam proses dakwah Islam, marilah kita sedikit membaca sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibunda kita Aisyah, Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anhuma, menceritakan berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis-hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari tentang kitab Bidi'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Diceritakan di dalam riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertahannus, yaitu beribadah mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang sambil mendekap, memeluk erat-erat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sesak, diperintahkan untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra, baca, baca, baca. Setiap kali diperintah untuk membaca, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ana biqari." Saya memang tidak bisa membaca. Nah, cerita tentang awal mula turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, merasakan dingin di sekujur tubuh karena peristiwa yang baru saja dialami. Sesuatu yang baru menurut kita mengejutkan, sesuatu yang tidak pernah kita sangka sama sekali. Apalagi kita menganggap itu akan membahayakan dan memadharatkan, sedikit banyak memberikan pengaruh pada suhu tubuh. Nah, kadang dingin, pucat, panas, pengaruh sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah sambil meminta istrinya Khadijah bintu Khuwailid, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong ambilkan selimut, selimuti tubuhku. Ambilkan selimut, selimuti tubuhku. Ambilkan selimut, selimuti tubuhku." Nah, sang istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha lantas bergerak cepat menyiapkan segala sesuatunya, mengambilkan selimut lalu menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selimut untuk menghangatkan. Setelah dirasa tenang dan normal, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman yang baru saja dialami Semua diceritakan dari awal hingga akhir, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Rinci dan betul-betul rinci diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunda Khadijah, ibunda kita, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kata Khadijah, "Ama wallahi la yukhzikallahu abadan." Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Kata Khadijah dengan penuh percaya diri, nah, memberikan support dan motivasi buat suami. Kata Khadijah, ketahuilah demi Allah, tidak akan mungkin Allah menghinakan dirimu wahai suamiku. Artinya, jangan khawatir, tidak perlu cemas tentang keselamatan dirimu. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehinaan buat dirimu wahai suamiku. Artinya demikian kata-kata yang diucapkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tentunya yang disampaikan Khadijah bintu Khuwailid mempunyai alasan. Sampai kenapa Khadijah bintu Khuwailid dengan tegas, pasti dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan suaminya, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha mengingatkan suaminya tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu semua terjadi. Disebutkan satu persatu oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, li'annaka taksibul ma'dum wa natubu wa tanubu hawaijal haq wa takrid dhaif. Disebutkan oleh Khadijah bintu Khuwailid, tidak akan mungkin Allah sia-siakan dirimu wahai suamiku, tidak akan mungkin Allah hinakan dirimu wahai suamiku. Bagaimana mungkin sementara engkau adalah orang yang selalu membantu mereka yang memerlukan bantuan, engkau memberi mereka yang tak punya apa-apa. Selama ini engkau berusaha untuk mendampingi, untuk menguatkan mereka yang memang membutuhkan hak untuk didampingi. Wa takrim dhaifa, dan engkau adalah orang yang selama ini selalu memuliakan dan menghormati tamu. Artinya, ikhwati fillah rahimakumullah, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, menyampaikan pesan kepada kita semua. Yang itu kemudian diriwayatkan sampai kepada kita, bahwa ternyata akhlak yang baik, perilaku yang luhur, muamalah dan interaksi yang bagus, orang yang demikian akan mendapatkan sekian banyak kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga di dalam dakwah ilallah. Nah, bukankah saat itu, saat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menyampaikan hal-hal tadi dan sebagai bentuk dan cara beliau mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan-kebaikannya, bukankah itu semua justru awal mula dari dakwah Islam? Diingatkan. Artinya Allah tidak akan mungkin sia-siakan dirimu wahai suamiku. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak baik. Engkau adalah orang yang terpercaya, membantu dan menolong antar sesama. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang pertama yang beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan dan dikhabarkan Rasulullah pasti dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Apa latar belakangnya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kemudian langsung beriman, percaya 100% dengan risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah teman seiring, teman sepergaulan, sehingga mengenal dekat, mengenal lebih dalam siapakah sebenarnya Muhammad ibnu Abdullah. Jadi Abu Bakar Ash-Shiddiq tahu persis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam sekian puluh tahun lamanya berteman dan berkawan, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat kejujuran itu jelas terang pada diri Rasulullah. Tidak pernah berucap dusta, tidak pernah sekalipun berbohong. Jadi semuanya baik, baik, baik. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aku Rasulullah, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq langsung membenarkan. Orang tidak pernah berbohong kok. Mau didustakan bagaimana? Lihat akhlak yang baik. Akhlak yang baik menjadi sebab Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu sendiri, beliau adalah orang yang dikenal baik, dermawan, tepat janji, amanah, jujur lagi terpercaya. Beliau termasuk seorang saudagar yang namanya terkenal. Setelah sekian lama dakwah Islam itu didengungkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, merasa tidak menemukan tempat yang nyaman di kota Mekah, akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu berangkat meninggalkan Mekah berjalan kaki. Tujuannya apa? Untuk bisa menemukan tempat dan lokasi yang memungkinkan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berjalan kaki sampai wilayah jauh sekali di tepian Laut Merah, di Barkul Himad, sendiri jalan kaki. Beliau tinggalkan Mekah. Kenapa? Ingin beribadah dengan tenang. Beribadah kepada Allah dengan tenang, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah sebuah cita-cita yang harus kita masukkan dalam agenda hidup. Carilah tempat dan lokasi yang membuat kita tenang dalam beribadah. Jangan lupakan itu. Sampai di wilayah yang berada di tepian Laut Merah itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan pemimpin dan penguasa wilayah tersebut. Ibnu Daghnah. Kata Ibnu Daghnah, "Abu Bakar, kok bisa kamu sampai ke tempat ini? Jalan kaki. Ada apa?" Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan apa adanya. Karena Abu Bakar Ash-Shiddiq itu dihormati, dimuliakan dan dikenal oleh sekian banyak orang pada waktu itu. Dikenal dengan kebaikan-kebaikannya, kejujuran, amanah, dan seterusnya. Kata pemimpin Barkul Ghimad, "Demi Allah, wahai Abu Bakar, nah, sekarang kita kembali ke Mekah. Aku yang akan menjamin keamananmu. Atas namaku engkau akan terlindungi. Orang kafir." Ibnu Daghnah ini orang kafir. Akhirnya simpati. Bahkan memberi perlindungan untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk melaksanakan ibadah ajaran Islam. Apa sebabnya? Sebabnya karena Ibnu Daghnah tadi sangat menghormati Abu Bakar Ash-Shiddiq karena kebaikan akhlaknya, karena keluhuran budinya. Dibawa pulang ke Mekah. Lalu Ibnu Daghnah ini menyampaikan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Quraisy bahwa hari ini Abu Bakar Ash-Shiddiq fi diwari, itu atas jaminan perlindungan dari saya. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu. Peraturan dan tata tertib jahiliyah memang seperti itu. Kalau ada sudah seorang mengatakan saya jamin keamanannya, maka mereka menghormati orang yang menjamin keamanan tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya kembali ke Mekah, tekun beribadah. Walaupun orang-orang Quraisy mengajukan syarat, asalkan dia tidak membaca Al-Quran di tengah-tengah perkampungan kami, jangan sampai anak kecil dan kaum wanita ikut mendengarkannya. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang mencabut jaminan keamanan dan perlindungan itu. Nah, tetapi asy-syahid yang menjadi titik fokus pembahasan kita adalah kebaikan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sebab tokoh dari masyarakat kafir memberikan simpati radhiyallahu anhu. Nah, dan berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejarah masuk Islamnya disebabkan melihat budi pekerti dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian tertarik dengan Islam, dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran yang didasarkan di atas konsep yashiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Berikan kabar yang menyenangkan, jangan membuat orang lari. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat Muslim, sebagian orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innal ladzi tad'u ilaihi la hasan. Ya Muhammad, sungguh yang engkau sampaikan selama ini sebenarnya bagus. Bagus. Tapi bagaimana dengan nasib kami? Kami yang sudah banyak membunuh, yang banyak mencuri, yang banyak berbuat zina. Nah, jadi mereka sebenarnya tertarik dengan dakwah Islam. Sebab Islam itu dibangun di atas fitrah dan akal sehat manusia. Mereka tertarik, bagus. Tapi terus kami bagaimana dengan dosa-dosa kami sebelumnya? Nah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira buat mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya mengatakan, ya kalau kamu tidak bertobat masuk neraka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mendapatkan wahyu dari Allah yang turun dan disebutkan dalam surat Al-Furqan. Nah, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. Mereka bertaubat, beriman, beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti perbuatan-perbuatan buruk mereka dengan kebaikan. Kabar gembira. Nah, bukan kemudian malah ditakut-takuti. Kalau enggak begini, begini. Kalau enggak begitu, begitu loh. Nah, tapi dibesarkan hatinya. Masuk Islam akhirnya. Aslamu. Masuk Islam. Nah, sahabat Amr ibn al-As demikian juga dalam riwayat Muslim. Nah, setelah sekian lama permusuhan itu beliau tujukan kepada Islam dan kaum muslimin. Akhirnya Amr ibn al-As masuk Islam. Amr ibn al-As menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangannya. Saya mau masuk Islam, lakin asyarat, tapi saya mengajukan syarat wahai Rasulullah. Apa itu? Syaratnya satu, semua dosa yang saya lakukan sebelumnya hapus. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Naam. Ama alimta annal Islam yajubu ma qablahu kullahu ila akhir hadis. Apakah engkau tidak menyadari wahai Amr bahwa dengan masuk Islam semua kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya akan terhapus dan gugur. Diberi kabar gembira. Basyiru wala tunassiru. Nah, ini harus kita contoh. Harus kita teladani. Pada saat kita mengajak orang lain untuk sadar beragama, saat kita mengajak orang lain untuk sadar sholat berjamaah, kita ajak orang lain untuk kemudian mempelajari pemahaman salafus saleh, sampaikanlah sesuatu yang membuat dia senang, gembira, tertarik. Nah, barakallahu fikum. Kata-kata itu perlu disusun. Kata-kata itu perlu ditata. Nah, misalkan sebagai contoh, barakallahu fikum. Nah, kita ingin mengingatkan saudara kita, sahabat atau teman kerja kita tentang wajibnya sholat 5 waktu. Nah, bahasa apa yang kita sampaikan? Nah, bahasa yang menyenangkan, bahasa yang positif. Karena kita baru selangkah ingin mengajak dia sadar sholat berjamaah, sholat lima waktu. Nah, sehingga dalam suasana kerja misalkan azan zuhur dikumandangkan, kita bilang sama kita punya teman, bos, saya izin sebentar. Kemana kan? Sholat. Sholat zuhur. Kan santai aja sholat zuhur. Saya kalau sudah pusing, sudah banyak masalah, sholat hilang. Sholat itu menenangkan dan menyenangkan. Coba saja kamu, tinggal pergi. Selesai kan? Itu cara untuk basyiru wala tunafiru. Bukan, bos, saya sholat dulu. Sholatnya iya. Kamu juga sholat. Kalau tidak sholat dibakar di neraka itu. Ya memang betul, betul. Memang betul, mereka yang tidak melaksanakan sholat akan dihukum dalam neraka. Dengan berbagai rincian tentunya. Memang betul. Tetapi siapa yang sedang kita ajak bicara? Dalam rangka apa kita mengajak dia berbicara? Tentunya lebih baik ketika kita mengatakan itu tadi, basyiru. Buat dia mendapatkan busyro, senang. Kan ini, bos, sholat dulu ya. Kalau mau kerja, kerja. Tapi saya mau sholat. Kan ini. Sholat itu buat hati tenang, tenteram. Jadi kangen dengan sholat itu. Kan ini. Lepas. Berikutnya juga seperti itu. Wah, kemarin saya punya masalah. Setelah saya sholat berdoa, Allah beri jalan keluar. Dia pasti berpikir juga, begitu kan? Tapi tidak terucap mungkin, gitu ya. Kesempatan berikutnya demikian juga. Nah, setelahnya seperti itu juga. Dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mengajak orang lain ikut taklim. Nah, kita bilang, ayo ikut belajar sama saya. Ada ustadku. Kan itu. Yang diajarkan kebaikan, di sana nanti kita dapat ilmu, nambah teman, nambah saudara, tempatnya sejuk lagi, jauh dari hiruk pikuk dunia. Kalau sudah sampai di pondok ustadku sana, di Bontomatekne, kan itu kalau sudah masuk di pondoknya itu, pondoknya ustadku, itu malas saya pulang. Kenapa gak? Tenang hati itu. Betul gak? Iyo. Kan itu kapan-kapan ikut kan? Ikut. Nah, buat dia tertarik dulu. Jangan baru pertama kali menyampaikan, kesan pertama kita sudah bilang ngaji ki, di tempatku, di tempat ustadku. Jangan asal pilih. Kamu jangan ngaji di LDI itu sesat, MTA itu sesat, Hizbullah itu, jangan mengaji di sana, jangan asal ngaji tempatku saja. Baru pertama kali ketemu kok. Mungkin dia akan berpikir, ini mau ngajak kebaikan kok, dari awal sudah ngajak musuhan ini. Orang awam gak paham. Nanti kalau sudah kenal baik, silahkan sampaikan. Tapi ini kan saya sebutkan tadi, ini baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali mengajak. Sampaikan yang membuat dia tertarik dulu. Kalau sudah sampai di dalam pondok itu, malas saya pulang. Maunya tidur di situ, saya kenapa? Tenang hati itu. Lihat anak-anak lari-lari, mereka masih kecil-kecil, sudah hafal Quran. Kita sudah tua ini hafal Quran saja, tidak apalagi membaca. Keliru. Membaca saja, tidak apalagi menghafal. Sampaikan begitu, biar dia tertarik. Sekali-kali aja, nanti saya ajak. Saya jemput kamu nanti. Jangan, kamu mau gak? Jemput saya. Jangan dibalik, tapi saya jemput kamu nanti. Jemput. Kenalkan dengan ustaz. Ya kan, pulang dari sini ajak makan sekali, kan itu lapar ya, ayo saya traktir makan. Ya memang keluar biaya untuk berdakwah itu, memang keluar biaya. Gak mungkin dong dakwah itu dijalankan gratisan begitu. Kan itu. Ada biaya, kita ajak makan sambil diajak bicara gimana pondoknya, enak kan? Kita tidak pusing dengan macet, tidak pusing dengan tantin-tantin, tidak ada orang bicara kotor di pondok itu, semuanya bagus, bersih-bersih. Lihat anak-anak ketika salat sunnah itu. Kan, setelah sunnah sebelum duhur, setelah duhur, enak sekali. Ya, iya bagus sih. Itu baru siang, bos. Coba kalau malam. Memang kenapa malam? Sejuk. Artinya biar dia penasaran lagi kan. Itu baru siang. Siang panas gitu aja kita sejuk, apalagi malam. Malam itu kalau di situ sudah lebih syahdu. Kan itu. Daripada kita bingung urus sana urus ini, sudahlah nanti malam saya ajak lagi untuk ke pondok. Nah, itu. Nah, jadi dibuat tertarik dulu. Barakallahu fiikum. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang dulunya membenci Islam, lalu pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, semua riwayat yang menerangkan tentang kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang Badui, orang-orang yang berasal dari pedalaman dan berwatak apa adanya, ceplos-ceplos. Nah, itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah faktor yang begitu besar untuk keberhasilan di dalam dakwah. Nah, berapa kali kan Nabi alaihi salatu wasallam harus menghadapi orang-orang Badui itu. Nah, ada orang Badui datang, ngeloyor ke ujung masjid sudut sana, buang air kecil, Pak. Di dalam masjid buang air kecil. Tapi bayangkan kalau lantai masjid waktu itu hanya apa, terbuat dari pasir dan tanah. Sahabat marah. Karena para sahabat sudah dididik oleh Rasulullah untuk menghormati masjid, untuk memperhatikan kebersihan masjid, untuk menjauhkan masjid dari hal-hal yang sifatnya najis. Itu kan pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah pada sahabatnya. Sehingga kita ketika menyaksikan ada orang Badui seperti itu, marah, bangkit. Fazajaru. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Fanahahum an dzalik. Nabi Muhammad, jangan, biarkan. Sekarang ambil air. Ya subhanallah. Nah, marah dilarang, malah suruh ambilkan air, diminta Nabi alaihi salatu wasallam siram tempat itu. Lihat akhlaknya Rasulullah, sabarnya luar biasa. Sahabat mau marah, malah jangan marah. Sekarang pergi, kalian ambil air satu ember, siram di tempat dia buang air kecil tadi. Sabarnya luar biasa. Kemudian setelah itu orang Badui dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini. Saya beritahukan kepadamu bahwasanya masjid itu dibangun, innama buniyatil masajid lis-salati wa lizikrillah. Masjid itu dibangun untuk melaksanakan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap Nabi yang memberikan pengarahan dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran, akhirnya orang Badui tadi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan ada orang lain selain kami yang engkau rahmati. Masya Allah. Saking apa terkesannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bukan ingin membatasi rahmat Allah, bukan. Tapi karena saking tersentuhnya dan berkesannya dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan apa lembut itu, sampai mendoakan rahmat itu hanya untuk dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pendidikan penting. Barakallahu fikum. Sabarlah. Dalam berdakwah itu sabar. Yang paling penting di situ sabar. Tidak ada anugerah dan nikmat yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya kalau ingin dibanding-bandingkan dengan nikmat sabar. Jadi semua nikmat yang Allah berikan di dunia ini kemudian kita timbang pada satu tempat dibandingkan dengan sabar, masih lebih berat sabar. Wa ma u'tiya ahadun awsa'a. Naam. Wa afdal min as-sabr, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada seorang pun yang diberikan anugerah lebih luas dan lebih baik dibandingkan sabar. Dan itu sabar betul-betul terpancar dari kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu peristiwa usai pertempuran, beliau membagi-bagikan harta, ada orang Badui mencegat selendang Nabi yang ada di lehernya, ditarik dengan kencang sampai membekas luka lecet, memerah leher Nabi alaihi salatu wasallam. Sahabat mau marah, tapi Nabi malah tersenyum. Nah. Kata orang Badui itu, "Ya Muhammad." Nah. "Ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu harta yang kamu punya itu bagi-bagi juga buat kami." Akhirnya dikasih. Kata Nabi, "Berikan untuk dia apa yang dia mau. Apa yang dia minta kasih saja." Nah, kasih. Terlalu banyak dia kasih, saking senang dan bahagianya, dia lari naik ke atas gunung, pulang ke tempat ke kampungnya, dia ajak seluruh orang-orang kampungnya, "Ayo masuk Islam. Oh, Muhammad ini orang baik. Dia mau ngasih kita." Nah, sebanyak-banyaknya, seakan-akan dia itu tidak pernah takut miskin. Masih Islam satu kampung. Masyaallah. Kalau kita ada deh. Baru sedikit dibegini, "Apa kamu?" Baru sedikit diganggu, diejek, dicemooh. "Apa?" Nah, tidak tahu ini pintar silat juga ini. Ambil badik segala macam, masya Allah. Di mana kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabarnya Rasulullah memberikan hasil yang luar biasa. Dakwahnya itu loh, luar biasa, sabar sekali. Kita masih ingat waktu Nabi alaihi salatu wasallam diusir dari Taif. Setelah kota Mekah beliau jelajahi semua, tidak ada yang menerima. Beliau berangkat ke Taif, kurang lebih 70 kilo atau 80 kilometer dari pusat kota Mekah. Karena kota Taif itu, di sana ada suku-suku yang kuat sekali, benteng-benteng yang kokoh. Berharap kalau misalkan ada di antara mereka masuk Islam, Islam akan dimulai dari sana. Tetapi malah diusir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diusir. Anak-anak kecil dikerahkan untuk mengusir, melempari Nabi SAW. Subhanallah. Dalam perjalanan pulang, malaikat penjaga gunung datang menemui Nabi SAW. "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah malaikat penjaga gunung dan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau, akan aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada orang-orang Taif itu." Apa kemudian Nabi mengiyakan? "Betul. Bunuh saja mereka itu." Subhanallah, tidak seperti itu. Apa Nabi alaihi salatu wasallam? "Jangan." Nah, jangan, kata Nabi alaihissalatu wassalam. "Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir." Saya masih punya harapan, kata Nabi, kelak pada suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Luar biasa. Optimisnya itu, Pak. Harapan itu selalu dijaga. Nah, padahal kalau Nabi mengatakan iya, habis mereka. Gunung besar. Nah, ya tidak sebesar bawah karaing lah. Tapi gunung besar, Taif itu. Gunung batu lagi. Batu-batu hitam. Itu diangkat. Kalau misalkan diangkat dengan seakar-akarnya, lalu dilemparkan ke Taif, hancur semua. Tapi apa Nabi mengatakan iya? Tidak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas itu bukan karena tidak mampu. Nabi Muhammad tidak membalas itu karena masih ada harapan yang dijaga. Asa. Nah. Coba kalau kita kan itu. Ada preman sedikit ganggu, agak-agak mabuk sedikit. Dilempar begitu, jenggot. Kan itu, ya kan. Kita mungkin lemah, nggak tahu apa-apa, lempar sampai luka. Kita pulang ke rumah, kita punya kakak anggota, Pak, kostrat. "Kenapa, Ade?" "Tidak." "Kenapa? Jawab saja." "Nggak, dapat lempar di sana." Kan. "Saya pukul orangnya nanti." "Iya, pukul saja, Abang." "Pukul saya. Orang mana itu? Saya antar itu yang baju biru, yang ada anting-antingnya di telinga kiri itu yang lempar saya itu, pak, puas." Nah, baru dibantu dengan satu anggota saja kita sudah mulai bergaya, maunya ingin membalas kanan kiri, sikut kanan sikut kiri. Ini Rasulullah diberi tawaran oleh malaikat penjaga gunung, mana yang lebih kuat? anggota atau malaikat? Malaikat. Tapi apa kemudian Nabi Muhammad? Iya betul. Enggak, jangan. Dan ternyata betul kan akhirnya. Orang-orang Taif dikepung setelah Fathu Makkah. Dikepung-dikepung, gagal, kepung, gagal, kepung, gagal. Akhirnya tidak bisa ditaklukkan benteng Taif. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke kota Madinah, malah mereka yang datang menyatakan Islam. Setelah ada beberapa tokoh dari mereka, saya lupa satu atau dua orang, menyatakan Islam di kota Madinah, lalu pulang untuk menyampaikan Islam, malah dibunuh oleh orang-orang kampung Taif. Setelah dibunuh, baru mereka menyesal. Waduh, gimana ini? Kita diserang Muhammad lagi nanti ini. Terus gimana aja? Sudah, datang ke Madinah, minta maaf. Mereka rapat. Siapa yang akan ditunjuk menjadi duta? Penduduk Taif menyatakan taubat dan apa menyatakan bersalah. Semuanya sepakat, ah kalau sendiri gak mau, nanti saya sama dengan dia nanti. Urwah bin Mas'ud. As-Sakofi. Karena suku mereka namanya suku Sakofi. Sakif. Suku yang ganas itu. Jadi mereka, terus bagaimana? Ya kita rame-rame dong. Jangan sampai nanti nasib saya sama dengan pendahulunya. Nah, pulang ini dianggap sebagai pengkhianat. Akhirnya berangkat. Di situ dapat dakwah masuk Islam. Satu Taif masuk Islam. Nah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat digantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Banyak atau beberapa kabilah menyatakan murtad keluar dari Islam. Orang-orang Taif mau menyatakan murtad juga. Kata tokoh-tokohnya, Islam sudah belakangan masuknya, mau cepat-cepat murtad juga. Malu dong. Akhirnya subhanallah. Orang-orang Taif itu menjadi orang-orang yang paling tegar, paling istiqomah di atas Islam. Bahkan mereka termasuk masuk dalam pasukan untuk memerangi kaum murtad. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Buah dari kesabaran. Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa tahun? Sejak Nabi SAW diusir dari Mekah kan waktu itu Nabi? Katakan saja cara kasarnya. Cara kasarnya. Nah, cara kasarnya. Nah, kejadian itu pada tahun terakhir Nabi Muhammad di Mekah. Ini kasarnya. Tahun ke-13. Kemudian mereka menyatakan Islam beberapa 2 tahun terakhir sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Berarti berapa tahun dibutuhkan? 8 tahun baru masuk Islam. Nah, yang lebih lama dari itu orang-orang Quraisy sendiri. Tokoh-tokoh Quraisy yang sejak awal membenci dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci dan memerangi Islam. Nah, selama 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah dibenci, dimusuhi, sahabat-sahabatnya dibunuh, diintimidasi, ditekan, dirampas, disiksa. Yang disiksa itu bukan hanya 1-2. Sekian banyak budak-budak itu disiksa. Dan sekian banyak budak itu yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bukan hanya Bilal bin Rabah. Tapi sekian banyak budak dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabatnya pun hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Berapa tahun? 13 tambah 8. Berapa? 21 tahun. Nah, after 21 years. Setelah 21 tahun berikutnya. 21 tahun kalau kita mungkin tidak sabar, Pak. Mungkin dari tahun pertama ke kedua kita sudah tanpa sadar menutup pintu hidayah untuk orang. Susah orangnya itu. Keras orangnya. Kan itu. Hatinya kaku. Tidak mungkin. Subhanallah, lupa kita dengan sejarah. Di awal-awal Islam apa ada yang lebih keras dari tokoh-tokoh kafir Quraisy? Mereka telah terbukti kebencian dan permusuhannya terhadap Islam. Perang itu mengorbankan nyawa. Hilang nyawa mereka. Tapi setelah 21 tahun berikutnya, Nabi Muhammad datang ke Mekah. Mengepung kota Mekah. Orang-orang Quraisy kemudian masuk ke rumah. Nabi Muhammad memberikan jaminan, man dakhala baitahu fahuwa aminun, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Barang siapa masuk rumahnya sendiri-sendiri, dia selamat. Barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat, dijamin keamanannya. Semua masuk, ribuan orang itu tidak ada satupun yang berani keluar dari rumah. Takut. Enggak ada yang berani melihatkan, menunjukkan wajahnya. Batang hidungnya kalau bahasa kita. Enggak ada yang berani, tutup semua. Hanya beberapa orang yang ditulis atau yang diputuskan Nabi, ketemu tidak ketemu, bunuh orangnya. Sebagian ada yang dibunuh, sebagian yang lain lari, menyelamatkan diri. Nabi Muhammad masuk dari arah ketinggian kota Mekah, awali. Kemudian beliau tawaf. Selesai tawaf masuk ke Ka'bah, menghancurkan dengan tangan beliau yang mulia 360 patung berhala yang ada di dalamnya. Dihancurkan. Nah, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, terus dihancurkan. Ini orang-orang Quraisy di rumah dalam posisi takut-takut ini. Cemas. Nah, kira-kira apa ya hukuman yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Karena mereka cara berpikirnya ya masih cara berpikir mereka. Kejahatan dibalas kejahatan, keburukan dibalas dengan keburukan. Maka mereka ketakutan oleh cara berpikir mereka sendiri. Setelah itu, Nabi Muhammad perintahkan beberapa tim untuk menghancurkan patung-patung berhala yang ada di luar Mekah. Manat, Lata, Uzza. Lalu Nabi Muhammad perintahkan orang-orang Quraisy berkumpul di satu tempat. Dikumpulkan semua. Nah, mereka semua sudah cemas, ini hukuman apa yang mau dijatuhkan ini. Di salah satu pidatonya Nabi Muhammad SAW menyatakan, La aqulu lakum illa kama qala Yusuf li ikhwatihi, La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum, Izhabu fa antumut tulaqa. Hari ini saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali hanya bisa meniru ucapan Nabi Yusuf yang disampaikan kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada caci maki, cercaan buat kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Izhabu, silakan pergi, bebas beraktivitas. Fa antumut tulaqa. Kalian adalah orang-orang yang merdeka bebas di atas muka bumi ini. Jadi di luar bayangannya. Di luar bayangan mereka. Di luar bayangan mereka nanti akan dihukum, disiksa, diberi sanksi. Macam-macam, ada yang dibunuh, ada yang dicambuk. Ketika mereka mendengar keputusan dari Nabi SAW, terkejut, ternganga. Hah? Dimaafkan oleh Nabi. Dengan akhlak seperti itu, akhlak pemaaf, akhlak yang sabar. Akhirnya mereka masuk Islam. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kan akhlak mulia yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Nah, barangkali sikap pemaaf kita itu bisa membuat orang tertarik. Nah, barangkali dengan kita lebar-lebarkan dada dan kita luas-luaskan jiwa, bersabar, barangkali bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi sebab. Kunu sababan lil khair. Jadilah kita sebagai orang-orang yang menyebabkan datangnya kebaikan. Dengan akhlak yang baik. Barakallahu fiik. Nah, sabar. Pemaaf. Ya. Kaya dengan senyum. Senang membantu. Memberikan perhatian. Nah, ada tetangga yang sakit. Jenguk. Ada tetangga yang memerlukan pertolongan, tolong. Ada tetangga yang fakir miskin, berikan santunan. Ada orang-orang jompo, orang-orang tua di sekitar kita, beri bingkisan. Sebuah usaha kecil. Asalkan usaha kecil itu dibangun di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi sebab kebaikan dakwah kita. Barakallahu fikum. Saya punya satu cerita. Ini hanya untuk sharing saja. Nah, di tempat kami, teman-teman atau ikhwan-ikhwan di sana, jumlahnya ya tidak begitu banyak. Latar belakang mereka rata-rata petani, buruh, tukang, penjual keliling. Di tempat kami. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang ini sudah 6 bulan berturut-turut. Teman-teman itu, ikhwan-ikhwan itu, mereka iuran sesuai batas kemampuan. Saya pernah menyaksikan sendiri, ada seorang ikhwan iuran 4.000 rupiah. 2.000-an dua sudah kucel lagi. 4.000. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, tapi semampunya. Uang itu dikumpulkan untuk apa? Untuk membelikan bingkisan yang akan dibagi ke orang-orang jompo di sekitar tempat pengajian kami. Datanya dari mana? Teman-teman datang sowan silaturahmi ke tokoh masyarakat anggota BPD yang pastinya punya data seperti itu. Nah, total kemarin selama 6 bulan ini ada 38 orang jompo. Ya. Ada 38 orang jompo. Ada 38 orang jompo yang kemudian kita bagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama 20, gelombang kedua 18. Jadi setiap bulan teman-teman itu iuran uang setiap bulan, tapi mereka yang jompo itu memperolehnya tiap 2 bulan sekali. Karena kan dibagi menjadi dua gelombang. Bingkisan nilainya 50.000. 30.000 dalam bentuk barang, gula, teh, terkadang roti, kadang alat mandi. Tambah uang 20.000, bagus, bersih, masukkan di amplop kecil. Dibuat kotak, pakai kotak roti itu yang warna putih. Kemudian diplester, kasih sampul buku yang warna coklat itu. Kasih stiker pengajian bahasa Arab kepek lendah. Semoga bermanfaat. Untuk siapa? Orang-orang jompo yang mayoritas waktunya di rumah. Tidak bisa apa-apa. Kalau gelombang yang pertama, saya sendiri yang ikut turun. Latihan pakai bahasa Jawa halus, Pak, susahnya. Wah, saya hafal. Pakai bahasa Jawa halus, karena itu cara berkomunikasi. Pagi-pagi kita datang, sudah ada daftarnya. Mau bertemu dengan Simbah Liah misalkan. Akhirnya kenal Mbah Sudra, Mbah Liah, Mbah Kasan Barti, Mbah Atmo Kardi, Mbah Somo, Mbah Toyo, Mbah Juminem, Mbah Tukinem. Akhirnya saya hafal juga akhirnya. Kan itu. Luar biasa. Jadi kita datang pakai bahasa Jawa halus ini, teman-teman kemarin baca hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan orang-orang lemah. Nah, akhirnya teman-teman semangat pakai bahasa Jawa halus maksudnya. Nanti saya pakai bahasa Jawa halus antum tidak paham kan susah. Langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Jadi teman-teman punya semangat untuk mengamalkan hadis Nabi, ini ada sedikit bingkisan. Orang jompo itu ada, didampingi anak cucunya. Anak dan cucunya ikut mendengarkan. Yang senang, kakek nenek itu, anak dan cucunya juga ikut senang. Luar biasa, lihat. Ikhtiar. Dan kita harus berikhtiar. Hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita harus ikhtiar, harus berusaha. Itu orang-orang jompo itu ketika menerima tidak putus, Pak, doanya. Puten langkung Pak Ustaz, matur nuwun. Puten sakit ngaturaken, namun sakit matur nuwun sangat. Mugi-mugi panjenengan kalih. Wah, begitu ya. Jadi maksudnya, terima kasih Pak Ustaz, saya tidak bisa membalas apa-apa, tidak bisa mengucapkan kata-kata apa kecuali terima kasih. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz, menjaga teman-temannya Pak Ustadz. Wah, doa tidak ada putusnya, Pak. Coba kalau pas seperti itu tepat pada waktu yang mustajab. Luar biasa. Coba kalau seperti itu malaikat mengaminkan. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Kenapa kita pilih orang jompo, orang tua, untuk menghindari kecemburuan sosial? Kalau kita pilih kategorinya fakir miskin, orang kaya aja ngaku miskin. Susah, Pak. Kita mau pilih yang miskin itu siapa? Satu kampung mau semua. Kan itu kita kasih ini karena Bapak orang fakir miskin, kita kasih bingkisan dalam rangka menjalankan firman Allah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetangganya dengar, kemarin dikasih bingkisan untuk orang miskin. Kita kan miskin kok gak dapat ya? Nah, itu yang kita hindari. Tapi kalau jompo, masa orang muda ngaku jompo? Kalau kategorinya jenis orang jompo kan enak maksudnya, ini orang jompo. Tetangganya dengar, dapat bantuan apa? Ah, bingkisan kecil saja. Untuk siapa? Untuk orang jompo. Ah, berarti kita gak dapat, gak ada jomponya. Itu untuk menghindari apa? Kecemburuan sosial harus dipikirkan juga. Atau misalkan anak yatim, kan jelas gak mungkin orang pura-pura, saya yatim ini. Gak mana, kok yatim? Bapakku baru berangkat kerja, yatim sampai sore. Kalau malam saya tidak yatim lagi, bapakku sudah pulang kerja. Gak bisa, yatim sudah jelas kategorinya. Janda misalkan yang tidak mampu juga jelas kategorinya. Itu subhanallah sudah 6 bulan, 6 kali berturut-turut. Adapun Ramadan kali ini kita dengan teman-teman sepakat. Nah, membelikan sarung untuk yang jompo putra. Demikian kalau untuk yang jompo putri, jarik, tahu jarik enggak? Jarik itu yang kayak batik. Ya, batik orang Jawa itu khusus untuk putri itu. Sepakat. Itu yang kita akan berikan. Dan pengaruhnya saudaraku, Masya Allah, wal fadlulillahi wahdah. Ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan. Kita semua menjalankan sebab. Tapi hasil kemudahan, pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Orang luar, orang itu satu pedukuhan plus satu RT pedukuhan sebelah. Satu dusun lah kalau bahasa kita. Itu jumlahnya 38. Ada orang luar pedukuhan, bicara ngomong gak benar tentang kita, ini mereka yang bilang, apa kalian ini? Ngomong apa kok? Itu Pak Ustadz, itu orang baik. Kita diam-diam gini aja, insyaallah. Orang gak suka, yang membantah, yang menolak, ya orang-orang itu. Yang ini gak usah capek-capek kita kan itu. Orang mau itu begini-begini, gak mungkin, wah apa kok. Ini aja, bingkisan 50 ribu, satu bulan cuma 1 juta. 1 juta, selama ini kita buat apa? Makan-makan saja kadang-kadang 70 ribu, 100 ribu. Tapi kenapa untuk dakwah? Untuk kita sebar luaskan sebagai bingkisan, bantuan, infak, sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita merasa berat. Barakallahu. Ah, itu kan kalau pondok Ustaz, antum sendiri praktekkan di tempat antum. Mungkin tidak bisa satu pedukuhan. Tapi paling enggak tetangga kanan kiri muka belakang. Empat rumah, empat penjuru itu. Nah. Sebelum Ramadan nanti ada rezeki, beli sarung 4 biji, 5 biji, kasih. Pak, alhamdulillah ada rezeki, sarung barangkali bisa besok untuk salat tarawih. Kan gitu ya. Ada rezeki sedikit, beli orson. Tahu orson enggak? Orson. Itu sirup. Sirup orson itu. Orson betul kan? Iya. Kasih satu rumah satu. 20 ribu, kali 4, 80 ribu. Aduh, mahal sekali Ustaz, kita saja orang miskin ini. Ya Allah, dakwah lebih mahal. Dakwah itu tidak bisa diharga. Dakwah itu tidak bisa dinilai. 80 ribu kali 4 itu kecil kalau dibandingkan nilai dakwah, Pak. Masih, Pak. Masih. Tetangga-tetangga kita saja. Karena itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang simpati, tertarik dengan dakwah. Nah, barangkali kemudian ikut ngaji juga. Sehingga kadang-kadang tetangga-tetangga kita itu tanya, Pak, apa betul Pak kalau kelompok Panjenengan itu setiap bulan dapat uang intensif? Jadi yang tersebar di masyarakat akhirnya apa? Kalau ikut pengajian tiap bulan dapat gaji. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan dapat uang sekian. Dia bilang, ya memang betul, tapi itu urunan, bukan dari luar negeri. Jadi kalau misalkan ada umahat melahirkan, umat-umat yang lain jenguk, sambil kumpulkan uang 10 ribu, 20 ribu, bantulah untuk beli popok, untuk beli alat-alat keperluan bayi, perlengkapannya. Itu. Tapi masyarakat tahunya, kita terangkan. Itulah hidup di atas ukhuwah Islamiyah. Nah, dengan kita mencontoh dan meniru Rasulullah SAW dalam berakhlak, sabar, tidak mudah marah, tidak cepat terpancing emosinya. Ya, kita banyak senyum, ucapkan salam, membantu mereka yang tidak mampu, memuliakan tamu. Ya. Perhatian dengan anak-anak, menjenguk orang sakit. Sekian banyak akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Seandainya kita amalkan, insya Allah akan menjadi sebab dakwah ini akan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalkan kita masih terlalu berat untuk memikirkan yang lain, paling tidak di antara kita sajalah. Pertama, langkah awal kita, sesama kita sendiri. Kemudian kita kembangkan dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan untuk kita amal kebaikan. Sehingga kita terpilih masuk ke dalam surganya nanti bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.